Kau perempuanku yang sangat menggoda. Kau memang begitu sangat mempesona, yang selalu memberi hasrat yang begitu indah. Engkau dan aku kini bermain cinta, engkau dan aku kini telah saling bisa mengerti. Engkau dan aku tak ada yang punya. Mungkin cinta yang seperti itu bisa memberi satu harapan yang terbaik. Mungkin kau kan ku tinggalkan bila tak cantik lagi. Oh, biarkan saja ku coba agar kau selalu di sisiku. Kamu dapat pulang, aku dapat bintang, menjadi satu dalam cinta. Biar ku jalani semua, meski ku tahu tak sempurna. Kamu dapat apa, aku dapat apa, kita tak dapat apa-apa. Seperti itu bisa memberi satu harapan yang terbaik. Mungkin kau kan ku tinggalkan bila tak cantik lagi. Biarkan saja ku coba agar kau selalu di sisiku. Kamu dapat pulang, aku dapat bintang, menjadi satu dalam cinta. Jalani semua, meski ku tahu tak sempurna. Kamu dapat apa, aku dapat apa, kita tak dapat apa-apa. Oh.